Pendengar setia Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini acara Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu tiba di Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Nah, sebelum kita membaca atau membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di dalam sorga, kami mohon pimpinan-Mu di dalam mempelajari firman-Mu. Berkati akal budi yang Kau berikan pada kami, agar itu dapat dipakai dengan sebaik-baiknya untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, selanjutnya Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ayat 1 hingga ayat yang ke-14 dari Injil Matius pasal yang ke-7. Silakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan di ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata ke saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Oke, baik pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat Injil Matius pasal 7. Ayat satunya berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini sama sekali tidak berkata bahwa kita tidak boleh menghakimi orang sama sekali. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan supaya kita tidak menghakimi jikalau kita tidak mau dihakimi. Oleh sebab itu dia berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukurkan kepadamu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau tidak mau dihakimi orang, jikalau engkau tidak mau diukur oleh orang dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang itu, maka engkau tidak boleh mengukur orang. Itu sesungguhnya yang Tuhan mau katakan di situ, yaitu jangan kamu menghakimi orang, namun kamu tidak mau dihakimi. Sesungguhnya kamu kalau mau menghakimi orang, maka kamu harus rela dihakimi. Dan jikalau engkau mau mengukur orang dengan satu ukuran yang kamu pakai, kamu harus rela diukur kembali melalui ukuran itu. Ya. Mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ya biarkan aku mengeluarkan balok dari matamu, mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Katanya, hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, ya, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu itu. Benar sekali pendengar yang kami kasih dalam Yesus. Begini, ya, Tuhan tidak mau kita menghakimi orang memakai ukuran yang dari diri kita. Karena ukuran diri kita itu nomor satu, itu bukan ukuran yang benar, ya. Kemudian, ya, bukan hanya bukan ukuran yang benar, tapi ukuran yang kita pakai untuk mengukur, kalau itu adalah ukuran yang relatif, ya, itu tidak benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh menilai orang dengan ukuran diri kita sendiri. Karena ukuran yang kita buat untuk diri kita sendiri itu bukan ukuran yang benar, itu bukan ukuran yang patut untuk dipakai untuk mengukur orang lain. Nah, banyak orang salah faham akan perikop Alkitab ini. Mereka lalu berkata begini, jangan mengatakan pengajaran orang lain salah. Oh, itu beda. Mengatakan pengajaran orang salah itu jikalau kita memakai Alkitab sebagai standar ukur, ya, maka kita harus tahu itu ukuran yang benar, ya, standar ukur Alkitab. Jadi kita tidak boleh berkata bahwa pengajaran orang lain salah menurut perasaan kita, karena perasaan kita itu bukanlah sebuah standar. Kita tidak boleh mengatakan pengajaran orang lain itu salah menurut pengalaman kita, karena pengalaman kita bukanlah standar kebenaran. Tetapi kita boleh mengatakan pengajaran seseorang itu salah menurut Alkitab. Menurut Alkitab, sekali lagi, kita boleh mengukur pengajaran orang lain dengan Alkitab. Jadi Anda boleh berkata kepada pengajaran orang lain bahwa itu salah, bukan menurut saya, tapi menurut Alkitab. Begitu. Jadi jangan bilang begini, itu salah, menurut pengalaman saya tidak begitu. Weh, jangan jadikan pengalaman kamu sebagai ukuran. Jangan kamu bilang, itu tidak benar, menurut perasaan saya rasa itu tidak benar. Nah, itu tidak boleh. Karena perasaan kita, pengalaman kita, itu bukan alat ukur. Tetapi kita harus berkata bahwa itu salah menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Nah, di mana ayatnya kamu berani berkata itu salah? Oke, kita buka ayatnya dan kita harus mendapatkan ayatnya bahwa itu salah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, begitulah seharusnya kita mengukur segala sesuatu yang kita temui. Bahkan sebenarnya Tuhan sangat ingin supaya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertemu dengan pengajaran model apapun juga, ya, kita harus mengukurnya dengan firman Tuhan. Kita harus menilainya, ya, itu harus malah. Bukan jangan, harus. Supaya apa? Bagaimanakah kita tahu mana pengajaran salah, pengajaran benar, kalau kita tidak berusaha untuk menilainya? Bagaimanakah kita bisa menghindari diri dari penyesatan kalau kita tidak berusaha untuk mengetahui mana benar, mana yang salah? Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini sama sekali tidak menyuruh kita untuk tidak boleh menilai pengajaran orang salah atau benar. Bahkan di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-8, di situ di ayat yang ke-15, ya. Pasal 8 ayat yang ke-15 dan di pasal 7 ayat 24. Nah, kita baca dulu yang pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil, katanya. Berarti Tuhan mau kita menghakimi, hanya tidak boleh menghakimi menurut apa yang nampak. Itu belum tentu kebenaran itu pada apa yang nampak saja. Mungkin ada hal yang tidak nampak, yang kita tidak ketahui. Oleh sebab itu kita harus menghakimi dengan adil, katanya. Di pasal 8-nya ayat 15 berkata, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ya Tuhan, memang waktu dia datang, kedatangan yang pertama kali, dia bukan datang sebagai hakim, dia datang sebagai juru selamat. Nanti ada saatnya ia datang sebagai hakim. Nah, di sini dikatakan menghakimi menurut ukuran manusia. Kita tidak boleh menghakimi menurut ukuran manusia, karena ukuran manusia itu bukan kebenaran. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6, jikalau pendengar ada pegang Alkitab, silakan buka di 1 Korintus pasal yang ke-5 dan 6. Nah, di situ dikatakan di ayat 12 pasal 5, 1 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Nah, berarti orang Kristen, anggota jemaat, itu harus pintar menghakimi. Dan kita harus melakukan penghakiman. Penghakiman bukan atas mereka yang di luar jemaat, tapi menghakimi orang yang di dalam jemaat. Jadi jikalau anggota jemaat melakukan sesuatu yang salah, maka kita harus dapat menghakiminya dengan benar. Yaitu menghakiminya menurut undang-undangnya mana? Aturannya mana? Yaitu melalui Alkitab. Jadi kita menghakimi yang anggota jemaat. Kita tidak boleh menghakimi orang yang bukan anggota jemaat kita. Itu ketentuan Alkitab. Nah, bahkan di pasal 6 kalau kita baca terus ya, bahwa nanti kita akan menghakimi dunia ini, katanya. Kita akan menghakimi dunia ini. Bahkan nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Di ayat 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi bagaimana kita tidak latihan menghakimi dulu kalau nanti kita akan menghakimi malaikat? Nah, anak Tuhan, orang Kristen harus bisa menghakimi dengan baik. Menghakimi dengan baik tentu bukan menurut perasaan kita, menurut pengalaman kita dan lain sebagainya. Anda bagaimana jika Anda duduk di pengadilan dan hakimnya tidak mau pakai undang-undang mana? Ya, dia pokoknya dia menghakimi menurut perasaannya dia. Anda bisa terima itu? Kita tidak bisa terima. Ya, bagaimana saya mau diadili sesuai dengan perasaan hakim itu? Bagaimana saya mau diadili sesuai dengan pengalaman hakim itu? Saya mau dihakimi sesuai dengan undang-undang hukum perdata atau undang-undang hukum pidana atau undang-undang apa yang sudah disahkan. Nah, orang Kristen harus menghakimi. Menghakimi menurut apa? Menghakimi menurut Alkitab. Nah, kita lihat ya, perikop yang berikutnya lagi dikatakan, hal yang kudus dan berharga. Ini perikop mengenai itu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu dia mengoyak kamu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang ya, di dalam memberitakan Injil, kita bertemu dengan orang yang sama sekali tidak menghargai hal-hal rohani. Kita bertemu dengan orang yang mengejek, mengolok. Kita bertemu dengan orang yang ya, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya maupun di dalam pikirannya tentang Tuhan. Nah, terhadap orang yang demikian, okay, kita sudah memberitakan Injil, dan jikalau dia olok-olok, kita harus ingat akan perkataan Tuhan ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Tetapi jikalau orang mengolok-olok Injil, jikalau orang ya mungkin tidak menghargai kemurahan yang Allah tunjukkan melalui Injil, maka dia dapat dilihat sebagai anjing yang tidak dapat menghargai barang kudus, dan babi yang tidak mengerti tentang mutiara. Memang sering kita jumpai hal-hal yang demikian. Kita kasihan kepada orang itu, bagaimana nanti dia akan masuk ke neraka kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Dia akan masuk neraka. Tetapi dia ternyata bahkan jangankan menerima, mendengar dengan baik pun berita Injil yang kita sampaikan dia tidak mau. Bayangkan ya, dia bagaikan anjing yang tidak bisa menghargai barang yang kudus. Dia bagaikan babi yang tidak mengerti bahwa mutiara itu sungguh-sungguh ya, barang yang sangat berharga. Dia tidak mengerti. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kita lihat perikop yang berikutnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini mengenai minta. Cari kamu akan dapat kan ya. Ketuk maka pintu akan dibukakan padamu. Nah, Tuhan kasihkan hukum normatifnya. Hukum normatifnya itu adalah setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengotok pintu baginya pintu dibukakan. Ini adalah hukum normatif. Mungkin ada orang yang berkata begini, mengapa ada yang mencari dan tidak mendapat? Mengapa ada yang tidak diberi? Mengapa ada yang mengetuk pintu dan pintu tidak dibukakan baginya? Oh ya, jelas. Dalam kehidupan kita banyak anak meminta dan orang tuanya tidak kasih. Dan banyak orang mencari dan tidak dapat. Dan ada banyak orang juga yang sudah mengetuk pintu, ternyata tidak dibukakan pintu, malah orang di dalamnya marah-marah misalnya. Nah, mengapa? Ya, tentu karena ada sebab yang lain. Tetapi hukum normatifnya adalah orang yang meminta akan mendapat. Orang yang meminta akan diberikan. Orang yang mencari akan mendapat. Dan orang yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Ini hukum normatifnya. Artinya apa? Jikalau dalam keadaan normal gitu. Jikalau dalam keadaan normal, maka orang yang meminta akan mendapat. Orang yang mencari akan mendapat. Ya, orang meminta akan diberikan. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Ini hukum normatifnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian maka orang yang meminta, apakah karena ada orang lain yang meminta tidak dapat, tidak diberi, lalu kita sama sekali tidak mau meminta? Tidak ada di dunia orang macam begitu. Ya, walaupun ada anak-anak yang meminta orang tuanya tidak kasih, toh Tuhan mau supaya anak-anak tetap meminta kepada orang tuanya. Toh kehidupan normal sehari-hari anak-anak tetap meminta. Ada orang yang mencari dan tidak mendapat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari orang tetap mencari. Demikian juga mengetuk pintu dan seterusnya. Di sini katakan, nah, hukum normatif ini berlaku di antara manusia. Adalah seorang yang katanya, adalah seorang daripadamu, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya, kalau anak meminta roti tentu tidak mungkin dikasih batu. Tapi kalau anak minta pistol, tidak akan dikasih pistol, akan dikasih roti. Kalau anak meminta roti, akan dikasih roti. Tidak mungkin dikasih batu. Tapi kalau anak minta pisau, ya kita tidak segera kasih pisau. Mengapa? Oh, karena itu pisau tidak baik begitu. Nah, tadi saya katakan hukum normatifnya itu kalau ada orang meminta maka akan mendapat. Kalau ada orang yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Normatifnya. Ya, kalau anak meminta roti itu normal, dia minta roti, tidak mungkin dikasihkan batu, ya. Tetapi kalau anak minta racun, kita bilang, itu bahaya, enggak dikasih gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini artinya begini, jikalau kita minta sesuatu yang wajar, yang normal, yang baik, ya, Tuhan pasti akan kasih kepada kita. Tapi jangan minta yang aneh-aneh, jangan minta sesuatu yang mencerminkan keegoisan kita, jangan meminta sesuatu yang menunjukkan ya ketamakan kita. Itu di luar normal ya. Malah Tuhan marah sama kita. Mengapa minta yang begitu? Kamu tamak sekali. Karena di sini dikatakan jika kamu yang jahat dapat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, Bapa di sorga jauh lebih mengasihi kita daripada Bapa di dunia ini mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan, ini khotbah di bukit ya, bahwa jikalau kita meminta kepada Allah, kita mintalah hal-hal yang wajar, minta sesuatu yang benar gitu. Jangan meminta yang bukan-bukan. Kita harus meminta sesuatu yang normal gitu. Bahkan mintalah sesuatu yang menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Mintalah sesuatu yang menunjukkan bahwa engkau itu begitu baik. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang berdoa, tapi doanya itu sangat tamak. Sudah punya rumah cukup besar, masih mau minta uang banyak lagi gitu. Sudah punya mobil yang cukup bagus, masih mau minta lagi mobil yang lebih mahal gitu. Itu sebenarnya permintaan yang mencerminkan ketamakan. Ada permintaan yang mencerminkan keegoisan kita. Satu gereja misalnya pemuda-pemudinya ada pertandingan ya, cerdas cermat Alkitab. Ya masakan pemuda-pemudi itu boleh berdoa, Tuhan biarlah kami yang menang. Nah kalau kamu yang menang kan gereja lain jadi kalah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini permintaan yang egois. Doa yang benar adalah Tuhan, biarlah kami bermain dengan jujur ya. Biarlah tidak ada satupun yang curang, sehingga kami bisa menunjukkan seberapa kami sudah mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita minta sesuatu yang normal, maka Tuhan pasti akan memberikan itu kepada kita. Bahkan lebih lagi jikalau kita meminta sesuatu yang baik. Kalau kita berdoa dan isi doa kita adalah untuk Tuhan, oh Tuhan akan senang sekali. Tuhan akan senang sekali. Waktu saya di Amerika, saya punya gembala sidang di sana, rektor saya, dia sudah lumayan tua, dia punya cucu. Satu hari cucunya mau dekat Natal berkata, "Opa minta uang, Papa," dia bilang, "minta uang ya. $20." Ya, kakeknya bilang, "Ah, anak kecil mau minta $20 untuk apa?" "Oh, mau beli apa?" "Saya tidak mau kasih tahu," katanya. Oh, kakeknya bilang, "Enggak, ya. Tidak boleh anak kecil bawa uang banyak begitu. Nah, minta uang dia terus." Terus kakeknya bilang, "Mau beli apa?" "Saya tidak mau kasih tahu," dia bilang. Nah, kakeknya bilang, "Kalau tidak kasih tahu, saya tidak kasih." Kemudian dia bisik ke telinga kakeknya, kan lucu anak kecil. Dia bilang, "Mau beli hadiah Natal untuk kakek." Ah, kakeknya dengar begitu ketawa setengah mati. "Ah, mau beli hadiah untuk saya." "Ah, ini bawa," dia bilang, $50. Jadi dikasih malah lebih banyak. Mengapa? Karena dia mau beli hadiah untuk kakeknya sendiri. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita berdoa, kita meminta dari Tuhan, kalau intinya, ujungnya adalah untuk Tuhan, maka Tuhan akan bahagia sekali dengan doa kita. "Tuhan, berikanlah saya tubuh yang sehat supaya saya bisa melayani Engkau dengan baik dengan tubuh yang sehat itu. Tuhan, berikanlah saya mobil supaya mobil itu bisa dipakai untuk melayani-Mu. Tuhan, berikanlah saya rumah supaya saya bisa ada persekutuan di rumah saya. Berikanlah saya rumah yang besar supaya tampung lebih banyak orang bersekutu di rumah saya." Oh, Tuhan akan berikan ya. "Tuhan, berikanlah saya uang, saya mau mendukung penginjilan. Saya mau mendukung program penginjilan." Ya, Tuhan pasti akan senang dengan permintaan yang demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini dikatakan lagi di ayat 12 sampai yang ke 14 di sini. Ini sesuatu yang sungguh indah, luar biasa sekali. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Konghucu mengajarkan begini, "Janganlah engkau perbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat padamu." Bagus enggak ini? Oh, bagus ya. Bagus sekali. Jadi kalau saya tidak mau dikhianati orang, saya jangan mengkhianati orang. Jikalau saya tidak mau dihina orang, saya jangan hina orang. Jangan, jangan. Bagus. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, yang Tuhan berikan di sini adalah yang jauh lebih bagus dari yang diberikan Konghucu. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Jadi kita harus berbuat baik kepada orang jikalau kita mengharapkan orang berbuat baik pada kita. Jikalau saya mau dihormati orang, saya harus menghormati orang dulu. Jikalau saya mau dihargai orang, saya menghargai orang dulu. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ajaran Konghucu itu dari aspek pasif dan negatif. Sedangkan ajaran Tuhan Yesus itu dari aspek positif dan aktif. Aktif berbuat baik. Yang mana yang lebih baik? Ya jelas Tuhan Yesus punya. Sebab kalau semua orang ikut ajaran Konghucu, dunia ini akan sepi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, otaknya Konghucu dibuat oleh Tuhan Yesus. Otaknya. Oleh sebab itu, semampu-mampunya Konghucu berpikir ya sampai sebatas itu. Yang membuat otaknya itu Tuhan Yesus menyisakan satu jurus untuk dirinya. Supaya jangan sampai murid pukul guru. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah pengajaran moral yang tertinggi di dalam dunia ini ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, bukti Alkitab adalah firman dari Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, adalah Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Tidak ada lebih tinggi lagi dari ini yang diajarkan di dalam Alkitab. Kasihilah sesama manusia, ya, kasihilah musuhmu. Ini semua pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Jikalau ada kitab lain yang mengajarkan standar moral lebih tinggi dari Alkitab, besok saya pindah agama. Tetapi saya dapatkan hanya di dalam Alkitablah ada pengajaran moral yang tertinggi. Nah, Tuhan berkata di sini, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sedangkan yang menuju kepada hidup, pintunya kecil. Nah di sini ini mengatakan bahwa apa? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang berkata bahwa, oh kenapa grafe itu kecil, orangnya sedikit saja, kalau benar mestinya ramai. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia perlu baca Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Jalan menuju kepada kebenaran itu sempit, yang masuk situ sedikit. Sedangkan jalan menuju kepada kesesatan itu, jalannya luas, lebar. Ya. Oleh sebab itu banyak orang datang ramai ke sana. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak sedikitnya orang pergi ke satu tempat atau gereja atau agama, itu tidak menunjukkan dia benar apa salah. Tapi dasar pengajarannya benar apa salah diukur dengan Alkitab. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dan kita lihat ya sampai di sini ya, ini pengajaran firman Tuhan. Oke, nah kita akan teruskan perikop yang berikutnya lagi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dari pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tetap kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, selanjutnya kita melihat dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29, ya. Nah, di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya. Ini perikop ayat 15 sampai 7 sampai ayat 23 ini adalah mengenai peringatan tentang pengajaran sesat yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya di atas bukit itu. Dia suruh supaya semua orang mewaspadai nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ingat, ya, nabi palsu itu tidak memakai nama iblis. Mereka juga tidak memakai identitas mereka yang asli, tapi mereka menyamar seperti domba. Jadi sepertinya mereka itu orang Kristen yang baik begitu. Tetapi ingat, ya, itu nabi palsu, ya, itu diketahui dari apanya? Dari pengajarannya. Ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, katanya. Jadi hati-hati, ya, serigala yang buas bisa jadi. Oleh sebab itu di sini Tuhan mau kita mewaspadai semua orang dan semua pengajaran yang kita dengar itu. Jadilah orang Kristen yang kritis, jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Jadilah orang Kristen yang penuh pengertian. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasalnya yang ke-10, di situ dia katakan begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, katanya. Nah, janganlah menjadi orang Kristen yang begitu giat tetapi ternyata tidak disertai pengertian yang benar. Yang macam begini akan habis disikat oleh serigala yang berbulu domba. Karena apa? Karena menjadi orang Kristen tanpa pengertian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya, nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Katanya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, katanya. Tidak mungkin kalau kita ini pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik lalu menghasilkan buah yang baik, katanya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi buahnya lah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, mengenal itu nabi palsu yang berbulu domba tetapi sebenarnya serigala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang salah paham tentang masalah mengenal serigala atau domba dari buahnya, katanya. Tadi ini serigala dari domba, sekarang Tuhan beralih ke masalah pohon, ya. Pohon yang baik, buah yang baik. Bagaimana? Nah, banyak orang salah paham, lalu yang dilihat atau yang diperhatikan itu bukan kualitas buahnya tapi kuantitas buahnya. Padahal yang Tuhan tekankan di sini ini apa? Yang Tuhan tekankan di sini ini adalah kualitas buahnya, sama sekali bukan kuantitas. Jadi mereka bilang begini, wah, kalau jemaatnya makin hari makin bertambah banyak, itu berarti berhasil, dari buahnya kamu lihat. Oh, salah. Itu salah sama sekali. Itu berarti yang ditekankan di situ adalah kuantitas buah. Padahal tidak. Tuhan justru tidak mau kita terpukau pada kuantitas, karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh memperhatikan kualitasnya. Jadi kualitas buahnya yang diperhatikan, ya. Kalau pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, gitu. Jadi pengajarannya, Kalau pengajarannya baik, kalau hatinya baik, murni, akan mengajar dengan baik, mau menghasilkan orang-orang yang baik, yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lahir baru. Walaupun orangnya tidak banyak, tetapi sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh sudah bertobat. Nah, itu. Nah, orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, itu hanya bisa dihasilkan oleh khotbah-khotbah yang benar, oleh pengajaran doktrin yang benar. Nah, kalau pengajaran gerejanya hanya mementingkan soal ya berkat-berkat melulu, hanya tawarkan berkat, khotbahnya hanya cerita pengalaman, hanya kesaksian, diselingin nyanyi dan lain sebagainya, ini tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, karena ya khotbahnya tidak baik gitu, karena pengajaran gereja itu tidak baik, karena yang ditekankan di situ itu bukan pengajaran doktrinal, karena yang dikemukakan, yang ditonjolkan di situ adalah kesaksian pribadi yang relatif, yang subjektif. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini buahnya katanya. Kemudian ayat 21 sampai 23, oh ini Tuhan keras di sini ini. Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Nah, banyak orang salah tafsir akan ayat ini. Dia pikir kita masuk sorga melalui perbuatan, karena melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Jadi saya harus berbuat suatu kehendak Tuhan, lakukan apa gitu, baru kemudian bisa masuk sorga. Wah, Tuhan tidak bicara itu di situ. Nah, coba lihat di ini ya. Kehendak Bapaku, yang mana yang melakukan kehendak Bapa? Coba baca di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 28-29. Bunyinya demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Apakah kehendak Allah yang harus dilakukan? Yaitu percaya kepada dia yang telah diutus Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah kehendak Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi bukan orang yang teriak-teriak kepada Tuhan, tapi tidak percaya sungguh-sungguh kepadanya. Nah, tidak percaya akan firman-Nya, tetapi kita sungguh kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Nah, kemudian katanya di ayat 22, pada hari terakhir, yaitu menjelang Tuhan datang untuk mengangkat kita, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini orang berteriak kepada Tuhan ini, Tuhan, Tuhan, kami katanya, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kemudian kami melakukan mujizat demi namamu. Ada tiga hal ini, tiga hal, bernubuat, kemudian mengusir setan, kemudian melakukan mujizat demi nama Tuhan. Nah, mengapa di sini Tuhan tidak berkata kami berkhotbah demi namamu? Tidak, ya. Kenapa? Karena nubuatan itu pada hari terakhir itu sudah tidak ada. Ya, nubuatan berhenti sejak wahyu dihentikan. Wahyu kapan dihentikan? Sejak pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Itu adalah wahyu terakhir, dan sesudah itu Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Nah, karena Tuhan tidak turunkan wahyu lagi sesudah itu, maka sesungguhnya tidak ada lagi orang yang bernubuat, ya. Sesudah itu tidak ada lagi orang yang bernubuat. Ya, wahyu terakhir diturunkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu kira-kira tahun 98-an. Nah, sesudah itu Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Alkitab kita adalah satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Alkitab kita adalah satu-satunya firman Tuhan yang sudah definit, sudah pasti. Oleh sebab itu tidak ada lagi orang bernubuat sesudah itu. Nah, orang yang bernubuat jelas bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak kenalnya, karena dia bukan dari Tuhan Yesus. Dia hanya pakai-pakai nama Tuhan Yesus saja. yang menyuruh kepada Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan gitu. Tapi Tuhan tidak mengenalnya. Lalu mengusir setan itu gimana? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman Tuhan Yesus, dia mengusir setan, itu menunjukkan dia Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas manusia, alam semesta, dan berkuasa juga atas iblis. Nah, pada waktu zaman rasul-rasul, rasul-rasul mengusir setan untuk menunjukkan apa? Bahwa mereka adalah rasul yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan semua kekuatan di muka bumi ini, termasuk iblis. Tetapi hari ini kita disuruh untuk mengusir setan? Enggak ada, ya. Kita disuruh untuk memberitakan Injil, kita disuruh untuk memberitakan Injil, dan barang siapa yang mendengar Injil menerimanya, maka dia akan dimerdekakan. Jadi iblis tidak akan bisa menguasai orang yang menerima firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32, coba perhatikan Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32 bunyinya demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, sungguh luar biasa ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita hanya perlu menyampaikan Injil. Kita hanya perlu memberitakan kebenaran. Nah, kalau orang itu percaya, orang itu menerima, dan kebenaran itu memerdekakan dia, dan iblis akan keluar dari orang itu. Ah, mungkin ada yang bilang, nah bagaimana dia tidak bisa dengar Injil kok? Bagaimana dia bisa diberitakan Injil? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba dengarkan saya baik-baik ya. Kalau orang itu tidak diberitakan Injil, dia tidak bisa dengar punya, itu orang bukan kerasukan setan, itu orang sakit jiwa, itu orang overstress, psikotik gitu. Kalau yang kerasukan iblis, nah itu orang itu masih bisa mengerti. Dia masih bisa mengerti. Jadi kita perlu beritakan Injil kepadanya. Kalau dia terima Injil, maka iblis itu akan keluar dari dirinya. Tapi kalau dia tidak terima Injil, apakah kuasa kita, apakah ini, mengapa dia harus keluar, kita usir dia? Kalau orang yang punya badan itu sendiri tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, mengapa iblis mesti keluar? Iblis takut sama kamu? Muka kamu galak? Bukan ya. Dan kalau iblis takut, masa iblis takut Injil? Sekarang banyak iblis pakai Injil untuk jampi-jampi segala macam. Bukan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dengar baik-baik ya. Kita hari ini disuruh untuk memberitakan kebenaran, dan barang siapa yang terima kebenaran, yang sekalipun di dalamnya ada iblis, sekalipun dukun ya, di Kalimantan Barat ada banyak loja, itu loja ya. Kalau dia percaya Yesus, nah loja itu tidak sepanjang tahun itu kerasukan iblis, dia hanya waktu dia mau action saja gitu dia kerasukan. Ada banyak kelompok yang mengundang iblis masuk ke dalam dirinya, ya sebentar lagi iblis akan pergi dan dia siuman. Dan iblis akan kembali masuk lagi. Nah, kalau orang itu diberitakan Injil dan dia mau terima, maka dia akan dimerdekakan. Tapi kalau dia tidak mau terima, bagaimana dia bisa dimerdekakan? Yang punya badan sendiri tidak mau terima gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, intinya sesungguhnya adalah kesanggupan seorang pelayan Tuhan untuk membedakan yang mana kerasukan iblis dan mana sebenarnya itu orang adalah karena overstress ya, hampir mau psikotik, mau sakit jiwa gitu. Nah, hati-hati. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa orang yang kerasukan iblis, dia masih bisa ngerti. Dia masih bisa mendengar dengan baik, dan dia masih bisa mau terima Yesus atau tidak. Dia masih bisa lakukan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jadi lihat, orang yang bernubuat Tuhan tidak kenal dia. Yang orang-orang yang usir iblis itu, ya pakai nama Tuhan Yesus, ya seperti anak-anak sekewa yang di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan bilang tidak, dia, saya tidak kenal mereka. Mereka bukan orang saya sebenarnya yang Tuhan mau maksudkan di sini. Dan kemudian katanya, yang melakukan mujizat, mengapa melakukan mujizat Tuhan tidak kenal? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda bahwa sekarang Tuhan tidak memberikan karunia untuk melakukan mujizat kepada orang-orang zaman sekarang ini lagi. Mengapa? Karena ya, karunia melakukan mujizat itu diberikan hanya kepada rasul saja. Coba baca 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Bunyinya begini. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul. Firman Tuhan tidak saling bertentangan, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan membuat firman Tuhan bertentangan. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 di sini dikatakan bahwa karunia melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan, berarti yang non-rasul tidak diberikan karunia melakukan mujizat. Tidak diberikan karunia melakukan mujizat. Jadi kalau sewaktu-waktu insidentil kita berdoa dan ada orang sembuh, itu bukan berarti saya dikasih karunia untuk melakukan mujizat. Bukan. Kalau diberi karunia melakukan mujizat, itu artinya apa? Itu kuasa itu diberikan kepada saya. Kalau saya doakan, orang pasti sembuh. Nah, tetapi kalau insidentil sewaktu-waktu saja saya berdoa, ada orang sembuh, kadang tidak sembuh, itu saya tidak diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Dan kita tahu bahwa Tuhan tetap masih bisa menyembuhkan kita. Tuhan masih tetap menjawab doa kita. Oleh sebab itu saya sendiri sakit, saya berdoa. Jemaat saya sakit, saya doakan. Ya, tetapi tidak ada orang yang boleh berkata bahwa dia diberi karunia untuk melakukan mujizat, diberi karunia untuk menyembuhkan. Itu tidak benar, ya. Karena di hari-hari terakhir di sini dikatakan, para hari terakhir, ya. Tuhan tidak memberikan ini lagi. Rasul sudah tidak ada. Rasul yang terakhir, Rasul Yohanes, mati di Pulau Patmos, tidak ada rasul lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir setan demi nama Yesus, yang melakukan mujizat, Tuhan bilang aku tidak kenal mereka. Betul, ya, Tuhan tidak kenal mereka. Maksudnya mereka bukan orang yang dari Tuhan gitu, dari pihak Tuhan. Nah, ayat 24 dan seterusnya, akhirnya Tuhan di akhir dari khotbahnya di bukit ini, Tuhan memberikan perumpamaan yang di sini dikatakan kalau orang bijak, ya, orang pintar itu mendengarkan khotbahnya akan menyimpan di dalam hatinya, sungguh-sungguh percaya. Itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Hari ini kalau kita mau rumah kita kuat, kita mesti mendirikannya di atas batu. Nah, kalau tidak ada batu, kita bikin batu, yaitu kita dengan bikin beton bertulang. Nah, fondasinya beton bertulang. Nah, itu batu di atas batu. Nah, tidak ada orang yang mau mendirikan rumahnya di atas pasir, ya. Kalau pasir saja tidak dikasih semen, dia tidak menjadi batu, ya. Itu tidak kuat. Tetapi orang yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dan yang tidak mau melakukannya, tidak menerimanya, dia bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, katanya. Di atas pasir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mau mendirikan rumah di atas batu apa di atas pasir? Nah, itu sangat tergantung kepada sikapmu terhadap firman Tuhan yang Anda dengar. Ya, kalau Anda sungguh berhikmat, ya pintar, maka dengar firman Tuhan, menyambutnya dengan segenap hati, itu bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi yang mendengarkan firman Tuhan tidak menerimanya dan tentu tidak melakukannya juga, maka dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ya. Kemudian turun hujan, nah yang diri di atas batu akan kokoh kuat, yang di atas pasir akan hanyut, ya, rumahnya akan roboh dan akan hanyut dan rusak parah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh, ya, kita perhatikan, ya, pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Ini kebenaran yang disampaikan kepada kita. Acara Through the Bible di mana kita mempelajari Alkitab satu hari satu pasal, ya, satu hari satu pasal. Dan kita akan selesaikan dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu satu hari satu pasal. Dan jikalau Anda adalah orang Kristen yang mau maju, yang ingin menjadi orang Kristen yang penuh pengertian, mari dengarkan firman Tuhan. Anda akan seperti orang pintar, orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen zaman sekarang ini hanya menyebut dirinya Kristen, tetapi dia tidak memiliki pengertian. Orang tanya itu tidak ngerti, tanya ini tidak ngerti, tapi menyebut dirinya orang Kristen. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan, jangan demikian, saudara. Ya, jangan menjadi orang Kristen hanya nama. Ya, biasanya disebut ini Kristen KTP saja. Jangan, ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang berpengertian, yang tahu mengapa saya percaya ini, mengapa saya percaya itu. Nah, untuk itu kita harus menghakimi pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Nah, itu ayat 1 dari pasal yang hari ini kita bahas, ya. Jadi bukan tidak boleh menghakimi lalu kita terima saja pengajaran yang disampaikan semua orang dengan baik, walaupun bertentangan satu dengan yang lain kita juga terima saja. Oh, tidak. Tentu tidak boleh demikian. Kita harus menjadi orang Kristen yang kritis, yang penuh hikmat. Nah, sehingga kita sungguh-sungguh yang mengerti bahwa inilah kebenaran. Inilah kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saya menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Saya percaya ini benar, saya percaya. Banyak orang Kristen hari ini berkata, jangan bilang orang lain salah. Ya. Mengapa tidak boleh bilang orang lain salah? Kalau dia berbeda dengan saya dan saya yakin yang saya percaya adalah benar. Kalau saya percaya yang saya sedang yakini ini adalah benar, berarti yang berbeda dengan apa yang saya percaya dia salah. Tetapi berkata mengetahui orang lain salah dan berkata orang lain salah, kita tidak perlu pukul dia, ya, kita cukup berkata itu salah, ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda percaya 2 + 2 = 4, ya, berani nggak Anda berkata kepada orang lain yang 2 + 2 = 5 bahwa dia salah? Ya, harus kita katakan itu salah, Pak, ya, Bu, itu salah. 2 + 2 = 5 tapi 4, ya. Tentu kita tidak perlu pukul dia, ya. Banyak orang berpikir begini, supaya tidak saling cekcok, maka kita tidak boleh bilang orang lain salah. Itu pendapat yang sangat konyol, ya. Sangat konyol. Kalau kita mendengar orang lain salah, kita harus terus terang dan dengan tulus dan dengan mengasihinya kita berkata itu salah, Pak. Ya. Kalau dia tidak mau terima, ya enggak apa-apa, tapi kita katakan itu salah. Itu salah, ya. Dan tentu tidak perlu pukul orang gitu. Jangan berpikir begini, kalau beda lalu kita pukul orang gitu, enggak boleh, ya. Kalau beda pendapat langsung pukul orang, enggak bisa, ya. Itu tidak boleh begitu. Nah, di dalam dunia ada banyak agama. Nah, boleh enggak kita berkata bahwa agama ini salah? Oh, boleh saja, ya. Menurut saya itu salah, ya. Menurut Alkitab saya itu salah gitu. Tentu boleh. Tapi boleh enggak pergi pukul dia? Enggak boleh gitu. Hanya berkata salah, hanya sampai pada pendapat, pada ini, opini saja gitu, bahwa menurut saya itu salah, ya. Karena saya percaya Alkitab, maka itu berbeda dari Alkitab, maka itu salah. Dan bahkan di dalam kekristenan sendiri ada banyak pengajaran. Bolehkah kita berkata bahwa itu salah? Oh, ya, jelas boleh, ya. Karena apa? Karena kalau berbeda, dua hal yang berbeda itu tidak mungkin dua-duanya, salah satunya benar, salah satunya pasti salah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ayat 28-29 katanya, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Mereka menjadi takjub, menjadi sangat senang, ya. Wah, luar biasa pengajaran Tuhan yang sungguh-sungguh sangat mengena di hati, sangat sesuai dengan akal budi, karena Tuhan yang bikin akal budi manusia. Ada Tuhan yang menuliskan Alkitab ini, ya, akal budi dan Alkitab harus klop, harus cocok gitu. Ya, Tuhan bikin akal budi kita, Tuhan bikin Alkitab ini. Karena sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita tidak perlu mengajar sebagai orang yang berkuasa, karena kita memang tidak mau menguasai orang, tapi hari ini kita mengajarkan pengajaran yang benar. Nah, benar menurut ukuran siapa? Benar menurut Alkitab. Oleh sebab itulah, setiap pengajaran kita harus ada landasan Alkitabnya. Ya, harus ada ayat Alkitabnya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ada ayat Alkitabnya yang ngomong begitu. Dan kemudian plus akal sehat. Ya, akal sehat. Nah, akal sehat dengan Alkitab tidak pernah cekcok. Akal sehat dengan Alkitab tidak pernah kontradiksi. Akal sehat dengan Alkitab selalu harmonis. Nah, kecuali ada yang bertentangan dengan akal sehat, Nah, itu baru akan cekcok dengan Alkitab. Dan cekcok dengan Alkitab bentrok juga dengan akal sehat. Karena akal sehat kita dibikin oleh Tuhan dan Alkitab ditulis oleh Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami membahas Alkitab Injil Matius pasal 7 ini. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, biar dia berbuah lebat, dan biarlah dari hati kami yang baik ini menghasilkan buah yang baik, dan dari pengajaran firman Tuhan yang baik menghasilkan hati yang baik, pertobatan dan iman yang murni. Kami berdoa mengucap syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.